السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، dan masih membicarakan tentang pendapat ulama-ulama madhab, dan masih dibaca ucapan-ucapan para ulama dari madhab Al-Ahnaf, madhabnya Abu Hanifah. Qalu, mereka juga berkata, la yajuzul akl wasyurb wal idhan wat tatayyub fi aniyati dhahab wal fiddah lirrijal wan nisa lin nususi. Tidak boleh makan, minum dan memakai wewangian dengan bejana dari perak atau emas, tidak boleh bagi laki-laki, tidak boleh pula bagi perempuan. Karena sekian banyak nas, kalau larangan bagi laki-laki hanya perhiasan emas, perempuan boleh. Tetapi kalau memakai bejana, piring, sendok, emas, perak, tidak boleh semuanya. Apa alasannya? Li'annahu tushbih bizil musyrikin. Karena itu menyerupai kebiasaan kaum musyrikin. Wa tana'um bitana'umil mutrifin al musrifin. Karena itu bermewah-mewahan seperti bermewah-mewahannya para raja-raja yang sombong, para orang-orang yang musrifin, melampaui batas. Ini ucapan para ulama madhab Abu Hanifah. Wa qalu, mereka juga berkata, fi ta'lilil man'i, tentang alasan dilarangnya libasil harir, alasan dilarangnya pakaian sutra. Fi hujjati Abi Yusuf wa Muhammad Asy-Syaibani ala Abu Hanifah. Alasan larangan pakaian sutra dalam hujjahnya Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani. Dua orang ini orang terdekatnya Abu Hanifah. Bahkan sampai ada pepatah Abu Yusuf Abu Hanifah untuk menunjukkan samanya. Kalau engkau melihat kok Ustaz ini kok sama dengan Ustaz itu, dan dua orang ini selalu bersama, kamu akan katakan Abu Yusuf Abu Hanifah. Maksudnya kan orang dekatnya ya pasti sama, Abu Yusuf Abu Hanifah. Ini alasan Abu Yusuf dan juga alasan Muhammad Asy-Syaibani ala Abi Hanifah fil man'i min iftirashihi wa ta'liqihi wa sitri bihi. Alasan beliau larangan hamparan dengan sutra, wa ta'liqihi sitri bihi, dan menggantungkan tirai sutra. Apa alasannya? Li'annahu min ziyil akasirah. Karena itu adalah kebiasaan para akasirah. Akasirah itu bentuk jamak dari Kisra. Kisra itu adalah pembesar-pembesar Persia. pembesar-pembesar Romawi dijuluki Kaisar. Pembesar-pembesar Romawi Persia dijuluki Kisra, jamaknya Akasira. Bahwa itu adalah kebiasaan dari para Kisra, pembesar-pembesar Persia, wal jababirah, orang-orang yang sombong, wa tashabbuh bihim haram, dan menyerupai mereka itu haram. Jelas menunjukkan bahwa mereka Abu Hanifah dan orang-orang dekatnya menganggap larangan tersebut karena tashabbuh. Larangan tersebut karena dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir yang ada di Persia. Dan juga mereka menukil ucapan Umar, iyakum waziyil a'ajim, hati-hati kalian dari pakaian orang-orang asing, a'ajim selain Islam, selain orang-orang Arab. Mengapa demikian? Karena beberapa perkara yang Rasulullah SAW takrir adalah apa yang biasa dilakukan oleh beliau dan juga oleh para sahabatnya dari kalangan Arab. Allah yang menentukan, Allah yang memilihkan, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menurunkan wahyunya dengan bahasa Arab. Dan Allah yang memilih nabinya dari kalangan orang Arab. Maka siapa yang mencercanya, berarti dia mencerca pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kata Umar, hati-hati kalian dari ziyil a'ajim, hati-hati kalian dari kebiasaan orang-orang ajam. Kalau perkara itu ditentang dalam Quran dan Sunnah, maka kita pun menentangnya, walaupun itu kebiasaan orang Arab. Kalau ditentang dalam Quran, ditentang dalam Sunnah, kita tentang. Tetapi kalau sudah ditakrir oleh Allah dalam kitabnya, ditakrir oleh Rasul dalam hadisnya, maka hati-hati, itu sudah menjadi agama. Itu sudah menjadi agama yang kita wajib memuliakan. Qala Muhammad fil Jami' as-Saghir, berkata Muhammad dalam Jami' as-Saghir, wala yatakhattam illa bil fiddah. Ini juga ucapan tokoh mazhab Hanafi, tokoh terdekatnya Abu Hanifah tadi, Muhammad Asy-Syaibani, mengatakan enggak boleh memakai cincin kecuali cincin dari perak. Berarti yang tidak boleh apa? Selain perak. Oh, bukan emas saja. Bukan, selain perak enggak boleh. Cincin pakai benang, tasyabbuh dengan jimat-jimat jahiliyah, karena khayt pakainya. Cincin dari besi, tasyabbuh dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu ahlun nar. Apalagi? Kata beliau, tidak boleh laki-laki memakai cincin kecuali perak. Qalu, kalau qalu dengan jamak, berarti para ulama di madhabnya. Para ulama di madhabnya, madhab Abu Hanifah, Enil Ahnaf, mengatakan hadza nassun ala anna takhattum bil hajari wal hadidi was sufri haram. Ini menunjukkan bahwa memakai cincin dari batu, cincin dari besi, cincin dari kuningan haram. Lil hadisil ma'sur, karena ada dalam hadis-hadis yang diriwayatkan anna nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi SAW melihat seseorang memakai cincin dari sufur, nahas. Qala mali ajid minka rihal asnam. Ada apa ini? Aku mencium bau berhala pada dirimu. Wa ra'a ala akhar khatim min hadid. Dan melihat pada orang lain cincin dari besi. Maka beliau berkata, mali ara alaika hilyata ahli nar. Ada apa? Kata Nabi, aku melihat pada dirimu perhiasan penduduk neraka. Perhiasan penduduk neraka. Besi, seperti yang dipakai oleh anak-anak pang. Itu perhiasan ahli neraka, rantai-rantai, besi-besi, segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Qala wa mithla hadza katsir fi madhhab Abi Hanifah wa ashhabih, dan yang seperti ini banyak di dalam madhab Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Berarti jelas madhab Abu Hanifah dari beliaunya dan pengikut-pengikutnya sepakat seorang muslim harus memiliki khas keislaman. Jangan tasyabuh, jangan menyerupai dengan kebiasaan-kebiasaan orang ajam, orang asing, orang kafir. Dan bahwasanya apa yang sudah menjadi agama di dalam Quran dan sunnah, maka pegang kuat-kuat. Walaupun mereka menyerupai kita, tidak peduli. Karena bukan kita menyerupai mereka, mereka menyerupai kita. Wa amma madhab Malik wa ashabih. Sekarang masuk pada yang kedua, yaitu madhabnya Imam Malik dan pengikut-pengikutnya. Fafihi ma huwa aktsar min dhalik. Di dalam madhabnya Malikiyah dan pengikutnya lebih banyak lagi. Aktsar min dhalik, lebih banyak daripada nukilan yang kita dapatkan dari Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Hatta qala Malik fi marawahu Ibnu al-Qasim fil Mudawwanah, hingga dikatakan oleh Malik dalam apa yang diriwayatkan dari Qasim di dalam Al-Mudawwanah, la yuhrim bil a'jamiyah wa la yad'u biha wa la yahlif biha. Kata Imam Malik, ini lebih daripada madhab lainnya. Tidak boleh berihram dengan bahasa asing. Tidak boleh berdoa dengan bahasa asing. Enggak boleh bersumpah dengan bahasa asing. Harus bahasa Arab. Ini madhab beliau. Ya. Lepas dari perselisihan yang ada di kalangan para ulama, menunjukkan bahwa beliau lebih daripada madhab Abu Hanifah. Tidak boleh dengan lughah al-ajamiyah. Tidak boleh dengan bahasa asing. Kalau kamu ihram untuk umrah atau haji, harus mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ucapkan bismillah Allahumma umratan. Enggak boleh dengan bahasa Indonesia. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, enggak boleh. Dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Cina, dengan bahasa Indonesia, enggak boleh. Harus bil arabiyah. La yuhrim bil ajamiyah. Walayatulbiha, doa pun harus bahasa Arab. Imam Malik rahimahullah. Walayahlif, bersumpah juga harus dengan bahasa Arab. Qala wa naha Umar an ratanatil a'ajim. Kata Imam Malik, karena Umar ibn al-Khattab melarang dari ratanatil a'ajim. Ratanah artinya irama atau dialek yang seperti itu, a'ajim. Maka barakallahu fiikum, jangan membaca Quran dengan langgam Jawa. Jangan. Kita orang Jawa, kita cinta, kita lahir di sini. Tapi untuk ibadah, jangan. Barakallahu fiikum. Jangan dengan langgam Cina. Jangan dengan yang lainnya. Naha an ratanatil a'ajim. Kita dilarang untuk memakai dialek, memakai irama ajam. Qala innaha khabb. Katanya itu adalah penipuan. Ini agama, agama Rasulullah SAW yang dilahirkan di Mekkah. Hijrah ke Madinah, kemudian dipusatkan di Mekkah. Kota sucinya adalah Mekkah. Bukan agama dari Guangzhou, Cina. Bukan dari Jogja. Maaf, jangan nipu. Itu khab, itu tipuan. Qala wa akrahu as-salah ila hajarin munfaridin fit tariq. Dan dilarang untuk sholat menghadap batu yang sendirian karena tasyabbuh. Masih Imam Malik dan pengikutnya. Kalau batu sendirian, fitorik di jalan, kamu di jalan nyari sutroh nggak ada, ada batu, kamu sholat menghadap batu, kalau sendirian tidak boleh. Tetapi kalau batu itu dikatakan amma ahjarun ketiroh, kalau batu itu banyak boleh. Ada batu. Ah, kamu sholat menghadap sini tidak apa-apa. Tapi kalau kamu sholat menghadap satu batu saja, jangan. Lo itu buat sutroh, tidak boleh. Mengapa? Tasyabbuh. Karena mirip dengan berhalanya kaum musyrikin. Mereka membuat berhala dari batu. Ini Imam Malik rahimahullahu taala. Maka dikatakan di sini amma madhhabu Malik wa ashabuhu fa fihi ma huwa akthar min dzalik. Adapun madhabnya Imam Malik dan pengikut-pengikutnya lebih banyak lagi pendapat mereka yang melarang kita tasyabbuh dari orang-orang di luar Islam. Qala wa yakrah tarkul amal yaumal jum'ah. Dimakruhkan, dibenci, tidak disukai untuk meninggalkan amalan, meninggalkan pekerjaan di hari Jumat. Seperti perbuatan ahlul kitab di hari Sabtu. Seperti perbuatan ahlul kitab di hari Ahad. Disebutkan di sini dalam footnote-nya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Lakin hadza laisa alaihi al-amal. Bahwa apa yang disebutkan oleh beliau ini dinukil oleh Ibnu Taimiyah bukan menunjukkan rajinya pendapat Imam Malik, menunjukkan betapa kerasnya beliau dalam masalah tasyabbuh. Betapa kerasnya dalam masalah tasyabbuh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bukan itu yang diamalkan oleh kaum muslimin. Amalan nas al-an ala tarkil ilm yawm al-jum'ah qabla as-salah min ajli an yatafarragu lis-salah. Kaum muslimin meninggalkan pekerjaan di hari Jumat, meliburkan kantor, meliburkan sekolahan, bukan karena ingin menyerupai mereka, tetapi karena ingin memberikan persiapan yang lebih untuk salat Jumat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wa hadha huwa ma hadatsa alaihi Rasul alaihi salatu wassalam hina qal. Dan ini mencocoki ucapan Rasulullah SAW ketika berkata, siapa yang datang di waktu awal akan mendapatkan demikian-demikian. Dan siapa yang kedua akan mendapatkan demikian. Yang ketiga mendapatkan demikian. Artinya disuruh untuk berpagi-pagi ke masjid. Sehingga apa yang dilakukan oleh para ulama dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin mencocoki hal tersebut. Bisa berangkat jam 8, bisa berangkat jam 9. Bahkan ada larangan khusus untuk mengadakan hilakul zikir atau hilakul ilm di hari Jumat sebelum salat Jumat. Adapun setelah salat Jumat berbeda hukumnya. Barakallahu fikum, itu menunjukkan pendapat beliau berbeda dengan Malikiyah. Ala kulli hal, memang Syekhul Islam menukil pun hanya ingin menunjukkan bahwasanya madhab-madhab tadi semuanya mengajarkan kita untuk jangan latah ikut-ikutan orang-orang kafir. Abu Hanifah dan mengikutnya sudah dibacakan pada kajian yang lalu. Sekarang dibacakan Imam Malik dan Malikiyah. Ternyata aktsar min dzalik, belum lebih keras lagi dalam masalah itu. Sampai mengosongkan pekerjaan seperti Yahudi mengosongkan pekerjaan di hari Sabtu, beliau khawatir tasyabbuh. Tapi sudah dibantah tadi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kembali kepada kitab. Qala wa yuqalu min ta'dhimillahi ta'dhim bisyaibah al-muslim. Dikatakan masih ucapan Imam Malik, di antara pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penghormatan kepada disyaibah, kepada orang yang sudah memiliki rambut putih, yang muslim. Qila farrajulu yaqumu lirrajuli lahul fadlu wal fiqhu. Qala akrahu dhalik. Ditanya Imam Malik ketika berkata, hendaklah dalam mengagungkan Allah, kita hormati orang yang sudah memiliki rambut putih, orang tua. Bagaimana orang yang bangun untuk menghormati seorang yang punya keutamaan fikih tapi muda masih? Qala akrahu dhalik. Kata Imam Malik, aku enggak suka. Wala basa bi an yuwassi' lahu fi majlisi. Tidak mengapa untuk meluaskan majlisnya, memberikan tempat kepadanya. Tapi bangun menghormati orang karena ilmunya, bukan karena umurnya, aku enggak suka. Qala wa qiyamul mar'ah li zawjiha hatta yajlis min fi'lil jababirah. Bahwasanya berdirinya seorang wanita untuk suaminya hingga suaminya duduk, itu adalah kebiasaan orang-orang jababirah, kebiasaan para raja-raja. Yani ketika ada seseorang yang dihormati, begitu duduk, baru duduk. Hadza min fi'lil jababirah, kata Imam Malik. Bahkan istri terhadap suaminya juga tidak boleh begitu. Qala, dikatakan, wa rubbama yakunu an-nasu yantadirunahu fa idza tala'a qamu. Dan bisa jadi seseorang menunggu orang yang dihormati, maka ketika dia datang, qamu, semuanya berdiri. Falaysa hadza min fi'lil Islam. Ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Wa huwa fi ma yunha anhu min at-tashabbuh. Dan itu adalah apa yang dilarang dari tashabbuh bi ahlil kitab wal a'ajim. Larangan menyerupai ahlul kitab dan orang-orang asing. Wa fi ma laysa min amalil muslimin. Dan termasuk apa yang bukan dari amalan kaum muslimin. Ashadda min amalil kufiyin. Lebih dahsyat dari amalan-amalan kufiyin. Siapa kufiyin? Pengikutnya Abu Hanifah. Artinya beliau menyindir. Tadi kan sudah kita gambarkan bahwa Imam Malik lebih keras dalam masalah ini daripada Ahnaf. Maka dikatakan di sini, ini fi ma laysa min amalil muslimin, bahkan bukan amalannya kufiyin. Kufiyin saja yang agak di bawah kita, larang itu. Wa ablagh, bahkan lebih tinggi. Ma'a anna al-kufiyin yubaliguna fi hadzal bab hatta takallama ashabu Abu Hanifah fi takfiri man tashabbah. Bahkan kufiyin, bahkan sampai lebih dari yang lainnya ketika menghukumi masalah ini, masalah orang yang berdiri menghormati yang lain. Mengatakan setelah berkata tashabbuh, beliau berkata, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wa man tushbihul kuffar. Siapa yang menyerupai orang kafir, maka dia termasuk mereka. Fi libasihim wa a'da a'yadihim, pada pakaian mereka dan pada hari raya-hari raya mereka. Qala ba'du ashabi Malik. Tadi ucapan tokohnya Imam Malik. Sekarang ucapan ulama di madhabnya. Qala ba'du ashabi Malik, berkata sebagian pengikut Imam Malik, man dabaha batikhatan fi a'yadihim faka'annama dabaha khinziran. Menunjukkan kerasnya Malikiyah dalam masalah tashabbuh. Siapa yang membelah buah semangka di hari raya mereka, seakan-akan dia menyembelih khinzir. Betih. Halalan thayyibah. Tapi mengapa engkau membelahnya, membagikannya di hari itu, hari perayaan mereka, yang biasa mereka membelah buah yang sama misalnya. Wa hadza tashabbuh. Wa kadzalika ashabu Syafi'i. Demikian pula para pengikut-pengikut Syafi'i. Dzakaru hadzal asl fi ghairi mawdhi'in min masailihim. Mereka menyebutkan prinsip ini, prinsip tidak bolehnya menyerupai orang-orang di luar Islam. Bukan di satu tempat saja, di kitab-kitab mereka, di masail-masail mereka. Kama ja'at bihil athar, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam athar-athar. Kama dzakara ghairuhum minal ulama, sebagaimana disebutkan oleh yang lainnya dari para ulama. Misal ma dzakaruhu fil nahyi 'anil salati fil awqatil manhi, seperti yang disebutkan oleh para ulama yang lain. Contoh apa yang mereka sebutkan adalah larangan dari salat di waktu-waktu terlarang. Ketika matahari berada tepat di atas kepala, ketika matahari pas hampir terbenam, dan ketika matahari terbit, dilarang oleh Nabi untuk salat. Apa alasannya? Tasyabbuh dengan a'ajim, dengan orang-orang asing. Subhanallah, Islam mengajarkan setelah terbenam salat, dan sebelum terbit matahari salat. Bukan pas terbit dan pas terbenam, bukan. Tapi setelah terbenam sempurna, keluar syafaq ahmar, itu waktu salat maghrib. Dan sebelum terbit matahari, baru terbit cahayanya, salat. Begitu terbit matahari, jangan menyerupai penyembah matahari. Mithlu tulu'i syamsi wa ghurubiha, seperti terbitnya matahari dan terbenamnya. Dzakaru ta'lila dzalik, mereka juga menyebutkan alasannya. Bi anna al-musyrikina yasjuduna lis-syamsi hina idzin, bahwasanya kaum musyrikin sujud kepada matahari di saat itu. Na'udzubillah. Seperti masa-masa penguasaan Jepang di Indonesia. Dipaksa rakyat Indonesia suruh sujud ketika matahari terbit. Siapa yang tidak mau sujud akan dihukum oleh mereka dengan hukuman-hukuman, siksaan-siksaan. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis disebutkan, hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dikeluarkan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala. Innaha sa'atun, sesungguhnya itu adalah waktu, yasjudulaha al-kuffar, waktu itu adalah waktu sujudnya orang-orang kafir kepada matahari. Laha al-syamsi, haknya, domirnya kembali kepada matahari. Yasjudulaha, sujud kepada matahari, al-kuffar. Wa dhakaru fis sahuri wa ta'khir, juga pengikut Imam Syafi'i menyebutkan tentang sahur dan menunda sahur sampai akhir waktu. Anna dzalika farqun baina shiyamina wa shiyami ahli alkitab, kata para ulama Syafi'iyah, bahwa sahur ini yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Ahlul kitab puasa tidak sahur. Sedangkan umat Islam disuruh untuk sahur dan mengakhirkannya. Wa dzakaru fil libas, mereka juga berbicara tentang pakaian. An-nahyu amma fihi tashabbuhur rijal bin nisa wa tashabbuhun nisa bir rijal, larangan untuk pakaian laki-laki menyerupai pakaian perempuan, dan melarang pakaian perempuan menyerupai pakaian laki-laki. Wa dzakaru aidha, mereka menyebutkan juga tentang apa yang datang, min annal musyrikina kanu yaqifuna bi Arafat ila sfirari syamsi, bahwasanya diriwayatkan musyrikin, musyrikin itu juga melakukan haji, haji jahiliyah. Kanu dulu mereka yaqifuna bi Arafat, mereka wukuf di Arafat. Ila sfirari syams, sampai matahari menguning. Wa yafiduna min jam' ba'da tulu'i syamsi. Dan mereka melakukan ifadah semuanya ke Mekah untuk tawaf ifadah. Dari jama' dari tempat berkumpulnya mereka di Mina ba'da tulu'i syams, setelah terbit matahari. Wa anna sunnah ja'at bi mukhalafatil musyrikin. Sedangkan sunnah, kata para ulama Syafi'iyah, sedangkan sunnah datang menyelisihi kebiasaan musyrikin. Mereka diajarkan oleh Nabi SAW untuk wukuf sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari, mereka berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah mereka bermalam. Pagi harinya ke Mina, melempar jumrah Aqabah. Setelah itu ifadah, tawaf ifadah ke Mekah. Ala kulli hal, menyelisihi musyrikin. Qala bitta'rifi ilal ghurub, dengan wukuf sampai ghurub, sampai terbenam matahari. Wal wukuf bi jam'in ila qubayli tulu'i syamsi, dan wukuf di jama' di Muzdalifah dan di Mina sampai sebelum terbitnya matahari. Kama ja'at fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis. Khaliful musyrikin, kata Nabi, selisihilah musyrikin. Khalifu hadyana hadyal musyrikin, khalafa hadyuna hadyal musyrikin. Bimbingan haji kita berbeda dengan bimbingan haji musyrikin. Sehingga kalau ada yang berkata, berarti kita melakukan haji itu seperti musyrikin jahiliyah ya, dulu kan ada haji juga. Tidak, berbeda. Rasulullah SAW mengajarkan haji dan membedakan diri dari apa dilakukan oleh musyrikin. Ini madhab Syafi'iyah. Dakaru aidha, mereka menyebutkan juga, fi syuruti ala ahli dhimmah man'uhum min at-tashabbuh bil muslimin, di antara syarat-syarat kafir dhimmi, di antara syarat-syarat kafir dhimmi, melarang mereka kafir-kafir dhimmi yang hidup di bawah kekuasaan muslimin jangan menyerupai pakaian muslimin, agar kita kenal, oh itu kafir dhimmi. Agar kita jangan mengatakan assalamualaikum pada mereka, karena kelihatan ini kafir, ini muslim. Muslim disuruh jangan menyerupai mereka, dan mereka dilarang untuk menyerupai muslimin. Ta'rifan baina alamatil muslimin wa alamatil kufar, agar dikenali tanda-tanda muslimin dan tanda-tanda orang kafir. Kalau ada orang kafir memakai pakaian seperti kalian, pakai peci putih, jubah, berjenggot, kemudian berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, bukankah itu penipuan? Penipuan. Hati-hati. Ada kaos tulisannya bahasa Arab, tetapi tulisan itu apa? Ya Abana, wahai Bapak. Nasrani. Jelas. Tapi yang pakai muslimin karena tulisannya kaligrafi bahasa Arab. Hati-hati. Itu penipuan. Tapi bagaimana kalau muslim memakai pakaian kufar? Ya sama penipuan, tetapi aneh. Kenapa kamu ingin dikira orang kafir? Kalau mereka ingin dikira muslimin karena ingin mendapatkan sesuatu, kita menyerupai mereka. Ini dapat kenapa? Kan dapat apa-apa. Kembali kepada kitab. Wabalagha ta'ifatun minhum. Bahkan sebagian dari ulama Syafi'iyah lebih keras lagi. Fanahu anittashabbuh bi ahlil bid'i fa bima kana syi'aran lahum. Mereka sampai melarang pula tashabbuh bukan kepada orang kafir saja, tashabbuh dengan ahlul bid'ah, tashabbuh dengan kelompok sesat dan syiar-syiarnya kelompok sesat. Syiar-syiarnya kelompok sesat biasanya ada. Ciri-cirinya khawarij apa? Ciri-cirinya mu'tazilah apa? Ciri-cirinya dukun, tukang ramal apa? Ada ciri-cirinya. Jangan ditiru. Dilarang oleh para ulama Syafi'iyah. Wa in kana fil asl masnunan, walaupun asalnya dianjurkan, kama dzakarahu ta'ifatun minhum, sehingga sebagaimana disebutkan oleh sekelompok dari mereka, fi tasnimil qubur, fa inna madhhab asy-syafi'iyyah annal afdal tasthifuha, dalam masalah kuburan. Bagaimana kita perlakukan kuburan tadi, walaupun di sana boleh kita tinggikan sejengkal, tapi ketika mereka meninggikannya, kita membuatnya rata. Fa inna madzhab asy-syafi'i anal afdal tasthihuha. Wa madzhab Ahmad wa Abu Hanifah anal afdal tasnimuha. Sedangkan Imam Ahmad dan Abu Hanifah menganggap yang afdal adalah tasnim. Ini barakallahu fikum, tasnim itu dari kata sana. Kayak ada begininya. Jadi kuburannya itu begitu, ada tingginya, sejengkal. Tetapi ketika Imam Syafi'i melihat itu mereka melakukan hal itu, kita kebalikannya, meratakannya, memadatkannya. Tetap tanahnya tanah itu, tapi dipadatkan rata. Barakallahu fiikum. Sudah kita pernah sampaikan bahwa yang sahih, yang rajih adalah kalau itu sudah sunnah, biarkan mereka yang meniru kita, jangan kita meniru mereka. Kita tetap afdolnya adalah ditinggikan sejengkal dengan tanah, tidak nambah dari tempat lain. Dari situ. Kembali barakallahu fikum kepada kitab. Lianna syi'ar rafidah al-yawma tasthihuha, karena ketika itu rafidah syiah, kebiasaan mereka adalah membuat kuburan dengan seperti itu. Wah, tinggi, tambah tinggi, rumput rapi seperti gunung. Satu orang dianggap karena orang hebat lebih tinggi lagi gunungnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan jangan bikin gunung-gunungan, rata saja. Barakallahu fiikum, tengah-tengah diantara keduanya, yang ekstrim dari kalangan Rafidah dan yang sebaliknya, maka yang afdal adalah sesuai dengan yang dianjurkan, tidak ditambah dari tanah lain, tidak ditambah dari tempat lain, apalagi dibangun. Tidak. Cukup meninggikan sekadarnya saja. Wa qala ta'ifatun banahnu nastahuha fa idza satahnaha lam yakun tastahuha syi'aran lahum. Berkata segolongan dari mereka, kami meratakannya, dan kalau mereka nastah, dan ketika kita nastah, cukup itu sebagai syiar. Ittafaqat ta'ifatan 'ala anna an-nahya 'anit tashabbuh bi ahli al-bid'ah fima huwa syi'arun lahum. Adapun dua golongan lain tadi, siapa? Abu Hanifah dan pengikutnya, dan Imam Ahmad dan pengikutnya. Adapun kata beliau namanya tashabbuh adalah pada syiar-syiar mereka. Kalau itu sudah menjadi sunnah, maka itu adalah sunnah, bukan tasyabbuh. Wa inama tanaza'u fi anna at-tasthih hal yasul bihi dalika amla. Pertanyaannya, apakah meratakan juga sunnah atau tidak? Kalau sama-sama sunnah, ya enggak apa-apa. Kita bedakan dari mereka. Tetapi kalau yang sunnah adalah tasnim, kita tasnim. Walaupun mirip dengan mereka, tapi mereka jelas lebih tinggi dan kadang-kadang lebih besar, bahkan kadang-kadang seringkali dibangun. Fa idza kana hadza fi tashabbu bi ahli al-bid'ah fa kaifa bil kuffar? Faedahnya, kalau kepada ahli bid'ah saja tidak boleh tashabbu, apalagi kepada kuffar. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah madhab Syafi'iyah. Wa amma kalamu Ahmad, adapun madhab Imam Ahmad dan seterusnya, kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.